jalanmu sempoyongan. Sorot matamu merah membara di sudut kota di tengah malam buta. Cium aroma whiskey, dirimu jadi tak sadar diri. Apakah ini cara hidup yang kau cari? Ingin meraih sebuah sensasi. Ulahmu selalu bikin onar. Cium aroma whiskey, dirimu jadi tak sadar diri. Apakah ini cara hidup yang kau cari?